Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adhika Mahendra Dian Putra. Saya cuma nanya, apa sih bentuknya kalau misalkan orang yang misalkan baru berhijrah terus tabiatnya dikurangin terus karena salah bergaul, itu gimana sih? Apakah hijrahnya hilang terus jadi bangor deui atau gimana? Nah gitu aja sih. Kenapa tabiatnya berkurang? Oh, setelah berhijrah tapi kebaikannya turun. Itu kan karakteristik iman. Iman itu karakternya yajidu au yankusu. Itu bagi para sahabat, bagi kita mah antara ayah dan ubuh. Jadi lamun menurun ter ada lumayan. Ya itu beratnya hijrahnya bukan di hijrahnya, di istiqomahnya. Maka satu jaga lingkungan. Kunciannya satu jaga lingkungan, bi'ah solihah. Ketika salah bergaul, tasrikul tabi'ah, nanti tabiat kita tercuri lagi dengan pergaulan baru kita yang tidak syariah, kembali ke konvensionalnya. Maka kullu mauladu yuladu ala fitrah, setiap yang kita teh lahir fitrah, tapi nanti pak abawahu lingkungannya. Maka perlu lingkungan seperti ini, memfrekuensikan silip pencetan jika tadi kamu bagi make dikir mah teh keur ngeruk ya. Ngeruk make uya. Jadi penyebab apa? Penyebab fluktuasi iman yang kurang terbina dan kurang terjaga. Saya kasih kunciannya, ingat Allah, ingat mati. Maka selalu rindu kajian, rindu berkumpul walaupun tewarawuh dan ke Allah nu ngawawuhkeun mah. Maka innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Maka yakin hijrah teh perintah Allah, Allah cara mengurus urang sumastaqamu, istiqomah. Tatana zalul malaikah, tong loba ka melang, tong loba kasir, ke dibarengana ku malaikat. Buruhna lamun istiqomah surga. Surat Fusilat ayat 30. Terus tong sieun masalah rezeki. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ke ku Allah dibukakeun jalan-jalan. Maka ketika ada yang melendoy, putur, buru-buru mah bising mawat. Nu jurus Ustaz Dudi kan nu hese salat mah tong loba ngomong, siapkeun we kafan, mi hape kersaha we. Ya. Gitu ya. Oke, okay, thank you. Ustaz ada tambahan untuk bagaimana menjaga stabilitas keimanan? Kalau saya analoginya kepada rumah ya, banyak gak sih suami yang bosan sama istri? Saya tidak bosan. Kenapa? Apa resepnya? Ternyata resepnya sederhana, supaya kita tidak lupa, tidak bosan, puji. Setelah hijrah itu, puji teman kita, sanjung sahabat kita, puji Allah, puji Rasul, beres. Kenapa ada kalimat Alhamdulillah dalam, apa yang dipuji dalam Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Bayangkan setelah hijrah kita tahu ya panon ti sah, ti Allah. Terus bisa ngicep ku sah. Kebayang temanku Allah tadi kicepkan. Oke ngicep, tapi tadi bere cai mata kumaha. Meureun urang teh cuk crek crek crek crek. Ngicepan batur katingali meureunna. Pan bahaya meureun. Sok bahagia teh puji Allah kita dikasih dengkul. Buat apa? Dikasih pinggang. Buat apa? Suspensi ame tong oyak. Kenapa laki-laki lebih kasar pinggul dengan dengkulnya dibandingkan dengan wanita? Kalau wanita kan ngegeleyeng. Wanita seperti sedan, selembut jalanan. Lihat lebih tepat lagi si gajin. Sementara laki-laki gejrik-gejrik-gejrik si gajib. Kenapa? Karena laki-laki di perutnya nothing. Nggak ada apa-apa, waduk only. Waduk only. Iya kan? Sementara wanita ada rahim yang harus dijaga, kan gitu ya. Oke, ada tempat tinggal yang baik. Jiro, betul. Yeah. Waduk only ya, tanpa rahim ya. Itu, nah itu jadi puji aja lah. Pokoknya puji Allah, puji Allah. Saya memuji anak saya sehingga saya tidak pernah tahu apa kesalahan anak saya. Yang saya tahu adalah pujian dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang ada pada diri saya menjadi doa. Akhirnya anak saya jadi soleh. Kebahagiaan yang ada pada diri saya tentang istri saya adalah doa. Akhirnya dia jadi soleh kan gitu. Puji, weh. Aja lemah hidung. Saya tanya. Si gana nyamar alus keur ngagolerna aspal. Oh, bah. Set. Aya nu bodas. Aya we pokona pujian ngeunahnya boga rambut galing ngajengkang ngampul. Mana rambut. Pokoknya di dalam Islam tidak ada yang tidak terpuji. Rabbana ma khalaq hadza batila subhanaka fakina, tidak ada yang sia-sia. Allah berikan kepada tuna, bisa enggak tuna netra diajak perang? Bisa, jaga gawang. Cici. Diganggu kan tuh bisa, udah dekat tinggal itu ya. Siga penjaga istana Inggris. Kan cici, gitu. Dikeleketek, diurian, cicing weh. Sigana lolong, tah. Terus notorek, bisa tuh diajak perang. Atau katembak mua, ngajaga meriem. Cicing, ngajaga meriem. Dem. Teu torek, cek batur teh Edun, jagoan. Padahal torek kan gitu nya. Semua manfaat, semua manfaat gitu. Itu. Jadi puji saja ya. Oke, okay, next. Ini ada door prize. Keringinum. Jazakallah. Sok, Sadi, MC. Yang tengah tuh biar bijaksana nanti tata di nu hareup poe. Tuh nu tengah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gangan dari Ciparai. Ustadz mau tanya, di bank itu kan riba. Sedangkan kalau kita meminjam uang ke bank untuk usaha, apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginjam nama teu nanaon asal dibayar. Nu nanaonan nama riba na. Jadi teu nanaon nginjam ke bank, kan teken bankna tong dibungaan. Daik syukur henteu kajeun. Jadi intina mah nginjem mah teu nanaon, nu jadi nanaonan mah eta aya leuwihna nu ditangtukeun ku bank. Jadi eta nu jadi riweuhna mah nepi ka ayeuna teh. Duga ka mandang Ustaz Dudi ada teknik yang lain? Begini, persis Muhammadiyah NU PUI Al-Irsyad bahkan sebagian besar majelis ulama belum mengeluarkan fatwa tentang ribanya perbankan. Belum. Jadi di sebelah mana ribanya? Akhirnya yang disepakati itu satu hal. Meminjam kemudian ada nilai tambah pada saat pengembalian, itu artinya menyesuaikan nilai tukar. Ya, nilai tukar barang. Kalau tanggal 1 Januari harga panci 1 juta. Tanggal 30 Desember berikutnya harga panci itu jadi 1.200.000, ada nilai kenaikan harga barang seperti itu. Yang bagus sih tidak naik barang teh. Caranya barang supaya tidak naik gimana? Rupiahnya jangan pernah naik turun di menghadapi dolar dan uang-uang asing kan gitu. Harus stabil seperti di Arab. Di Arab juga belum menggunakan tuh bank syariah di Saudi Arabia. Ar-Raji itu belum syariah. Ya tapi kita harus coba dorong bank syariah itu jadi ya semualah perbankan belum ada fatwanya secara pasti. Ternyata bunganya di sebelah mana, Ustaz? Pada saat menunda pembayaran ada denda dan dendanya ini yang menjadi bunga berbunga. Sepakat? Itu. Pengen pinjam ke bank, pinjam. Tapi ulah telat mayar. Jangan sampai ada denda. Tapi tentunya kalau menurut saya, versi saya, yang namanya usaha melalui pinjam itu versi kapitalis. Menurut saya, usaha yang bagus modal dengkul. Siga orang Surabaya teman saya yang bank aktrok tadi. Nah, itu efektif eta efektif. Efektif. Ima untung can pugu sangsara pasti. Tah eta ya. Bahaya mahnya. Bahaya. Ulah lah ulah ngahutang lah apalagi mas kawin ulah. Pokoknya mas kawin saya aya we, kalayan mas kawin saya aya we udah. Jangan aya nanaon gitu. Kalayan mas kawin SIM A dibayar kontan ya, ada polisi. Mudah-mudahan berkah ya. Baik. Gaple. Ini akhwat nih kasihan. Ikhwan udah terlalu kebanyakan. Akhwat 2. Boleh untuk akhwat acungkan tangannya yang mau bertanya? Ikhwan itu, Kang. Akhwat yang belakang. Boleh acungkan lagi yang barusan yang mau bertanya? Oh iya, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustadz, nama saya Dea Nabila. Kalau boleh tahu, step by step apa sih yang dilakukan seseorang jika ingin berhijrah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sendiri menyatakan tobaqon an tobaq. Faiza farog tafang soh. Skala prioritas, tidak bisa langsung tergesa-gesa, wudu aja dari tangan dulu. Pertanyaannya sederhana, deet tapi ngepret. Ya, step by step apa sih bagi seorang yang ingin berhijrah? Fattakullaha mastata'tum. Lakukan dari apa yang kalian mampu. Temampu taatnya minimal tong maksiat. Ya, kul khairon awil yasmud. Ya. can bisa meresolusi minimal tong nyeun masalah. Apalagi kalau sudah jadi fault of solution, bagian dari penyelesaian masalah, minimal jangan jadi fault of problem, bagian dari persoalan. Hijrah itu kan diperintah. Falan tajidali sunnatillahi tabdila, tidak akan berubah sunnah Allah itu. Da'i perubahan secara langsung mah bukan hijrah, revolusi eta mah. Ya, wah langsung total, brutal, berubah total. Cuman motivasinya ya, namanya rekituae. Rekituae, kan pertanyaannya itu. Rekituae, ya berubah dong, dan terubah, ya bakal dirubah. Betul tidak? Satria Haji, Satria Baja Hitam aja berubah, masa kita enggak? Ya, donat aja madu, masa ibu rek jika kituae? Donat wae di madu? Ya, gitu. Jadi, tobakon antobak. Terus ingat mati. Khawatir wafat dalam keadaan kita stuck di perbuatan yang tidak signifikan, tidak menjadi manusia yang bermanfaat dan memberi kemanfaatan, sehingga harapan janas yang penuh kenikmatan itu tidak sesuai harapan karena tidak ada amal. Dan hijrah adalah amal. Maka lakukan dari apa yang kita bisa lakukan. Mencek Pak Mario teguh kemakir. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, lalu perhatikan apa yang terjadi. Sumpek sekali. Ya, yeah, bikin diet tapi ngepret. Di sini ada stimulus bagaimana percepatan dalam hijrah, oke? Okay? Dan step by step. Ustaz Udi ada tambahan bagaimana kita bisa dari mana harus memulai hijrah? Tentang riba tadi sudut pandang ya. Sudut pandang saya seperti itu. Ada lagi pandangan-pandangan yang lain tentang riba ini, banyak sekali yang mengharamkan. Yang saya khawatir suatu saat perbankan kita ditinggal semua oleh umat Islam, kemudian negara kita langsung dijual karena diberikan banknya kepada orang-orang kafir. Itu yang saya khawatir. So, semua rush dari bank-bank, kemudian pegawai-pegawai bank semua keluar dari perbankan. Kenapa harus keluar? Perbaiki, jangan keluar, kan gitu ya. Setelah keluar akhirnya orang kafir masuk, akhirnya perbankan diambil oleh orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian bagaimana step-step untuk hijrah? Sederhana sih, pertama ya, seberapa umur? 17, kalau meninggalnya 17 setengah tahun seberapa bulan deh? Serius ya? Genep bulan deh. Hari ini 17 berarti 6 bulan, kebayang tuh sih. Kalau kita tahu bahwa dia akan meninggal, kalau kita tahu kita akan meninggal 6 bulan lagi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bukan hanya tobat, terus was teh kasapari pola atuh bukbek atuh. Terus Israel teh geus nanya deh siap can. Cok, Israel nanya tangke wengi tanya. Satu rengrek-rengrek kayak datangan Israel. Dekat tinggali wajah-wajah deket jeung Israel mah. Ya. Terus kada tangan, geus siap can. Coba kabayang tuh. Terus kabayang tuh urang teh keur ngalamun si eta. Keur naonnya si eta? Prinsipnya tadi, mati itu adalah guru yang terbaik yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mati kira-kira ada yang ayah ngadoakeun moal. Itu harus diingat itu. Ah, penting yang mendoakan. Terus kalau tidak ada yang mendoakan kumaha? Terus bagaimana caranya supaya ada yang mendoakan? Harus bermanfaat. Gimana supaya kita bermanfaat? Harus baik. Gimana caranya baik? Baik dalam versi kita masing-masing sajalah dulu. Ayah ibu-ibu mentas. Bu, pada mentas. Mung, nan malik wae ka jalan itu mengenang tadi mentas hese. Ah. Tadi mentas hese. Ah, si Bu sigana keur ngalamun teh hayang mentas ngan era menta tulung pentaskeun deui kurang teh. Cek sini nih teh aing mah balik deui. Sedih pan gitu. Oke, okay. Itu bermanfaat versi kita aja dulu lah, bermanfaat versi kita dulu. Nanti baru kita deket-deketkan kepada al-Islam, ya kan? Itu. Kira-kira orang-orang itu akan mendoakan kita enggak? Seperti itu. Akan ada doa buat kita ya. Ya. Oke. Okay. Kemudian yang terakhir untuk bisa step menuju hijrah, tatap kedua orang tua kita. Tutup. Kira-kira mereka bisa bahagia enggak di alam sana kalau kita tetap seperti ini? Pernah enggak mereka menyakiti hati kita? Bahasa kerletik, kurang mandi karena bakti karelep, langsung diangkat atau diantep? Dan diangkat. Ruang kaseglongpan, hulu arwana, keluarkan atau diantep? Dah. Dibantuan, kita sakit waktu itu kan. Luar biasa orang tua kita ya kan. Tega itu orang tua kita suatu saat menderita di alam sana. saya berpesan pada anak saya ini. Punten Ustaz, rada serius sih rada. Berpesan pada anak saya, Dek, kalau kamu punya istri harus yang soleha ya. Jadi gak perlu cantik, Pak. Cantik mah nomor hiji, lu penting soleha. Lu penting soleha. Buat apa, Pak, soleha? Titip ya Umi, kalau meninggal titip. Rawat oleh istri kalian, karena anak bapak laki-laki semua. Istri kalian yang harus merawat, bapak menjaga aurat. Titip. Bapak terido mun kubatur. Kalau bapak meninggal, tolong di kiri kanan bapak ucapkan kalimat la ilaha illallah, ajarkan bapak kalimat la ilaha, karena syakaratul maut itu bapak dalam keadaan mabuk, bapak lupa kepada fokus. Ucapan kalimat la ilaha illallah di telinga bapak oleh kalian. Kalau sudah meninggal, kalian yang harus memandikan bapak. Jangan yang lain. Bapak enggak mau disentuh oleh orang lain. Oleh ustaz, oleh ulama, enggak, oleh kalian. Kafani bapak seperti bapak pernah memakaikan pakaian untuk kalian. Ingat pada saat sholat jenazah, titip. Titip pada saat sholat jenazah, bapak hanya ingin kalian yang jadi imam. Bapak tidak ingin yang lain yang jadi imam besar, Masjidil Haram datang untuk jadi imam, tidak. Bapak ingin anak bapak yang jadi imam. Dan kuatkan badan kalian, sehatkan badan kalian. Tolong pikul badan bapak untuk kalian benamkan di liang lahat oleh kalian. Itu harapan saya kepada anak saya. Dan jangan pernah kalian keringkan lidah kalian sampai kalian berhenti mendoakan bapak dan umi. Titip. Anak saya yang besar memeluk saya sambil mengucapkan insya Allah, Pak, insya Allah saya lakukan. Anak saya yang kecil juga memeluk saya, bangun, insya Allah, Pak, saya lakukan. Iraha eta teh, Pak, jadi gitu. Wah, tungtungan serak carerik gitu. Lagi ahwat, satu lagi ahwat, biar berimbang ya. Baik, silakan satu orang lagi, Ibu Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya rada bingung sekarang mengenai hoak. Ini mengenai Ustadz yang dibully dengan, saya lihat di TV katanya itu sebagian dari hoak. Itu bagaimana Ustadz? Yang benarnya tuh bagaimana? Hoak tentang apa nih, Bu? Hoak tentang apa? Bully tentang ke para ulama, ustadz, ya gitu. Yang sekarang beredar itu kadang saya mendapatkan broadcast gitu. Itu tuh betul atau tidak gitu? Siap. Tadi kebetulan lihat di TV One, Trans TV kalau nggak salah, itu sebagian katanya hoak, hampir 60% apa 70%. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nabi pernah didatangi sahabat, Rasul mun hirup teh eueuh fitnah. Nabi malah menjawabnya beda. Tong kitu ngadoa teh, Allahumma inni a'udzubika min mudzilatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan fitnah, karena hidup adalah fitnah. Maka berlindung di ujung salat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya. Ini faktanya terjadi. Maka perlu tabayun. Sekarang kepolisian kemarin sajna mawas lebaran di kepolisian, tolong bantu masyarakat anti hoak. Dan tiba lagi anti, ya, kenapa ada gerakan ini? Nah, persoalannya sudah muncul kemudian bergulir dan bergilir jatah semua masa bahwa sunnah Allah ini tidak akan berubah, bahwa fitnah itu akan terus berhamburan. Nah, ini yang lebih faktual. Saya sering ngobrol sama Ustaz Dudi, kenapa ini terjadi? Maka beliau yang akan menjelaskannya. Nehnik atau Bismillah, nehnik ya. Ayo fakultas nehnik inus di. Baik, hoax ya, hoax ini insya Allah tidak adalah diantara kita dari cyber army kita yang menyebarkan kabar hoax, ya, berita hoax, nggak ada, insya Allah. Jadi siapa yang nyebarinnya? Orang lain. Kita, wenu baper, bener tuh. Perlu tuh dianggap ajengan YouTube, jeung Kiai Haji Google. Tong dianggap, kalau mau belajar langsung ketemu itu, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak. Semua berita sekarang ini, saya sudah tutup televisi saya sudah berhenti langganan koran saya. Tos, ayo lemah. Saya akan mensibukkan pikiran, perasaan saya hanya dengan Quran dan hadis saja. Capek lah. Ningali nu geulis geus mulek urang teh. Ya, sudah nu aya we urang dangdanan. Cina mau balon gas yang dipitaan. Meni pantas. Jadi apa namanya, pastikan kita tidak terpengaruh. Apakah ada berita, pokoknya gini, in ja'akum fasikum binabain fatabayanu. Dan berita hoax dan semua terpaan kepada umat Islam itu tidak akan pernah berhenti. Khalaqal insana fi kabad. Ya Allah menciptakan manusia untuk berjuang, jangan pernah berhenti berjuang, karena itu fitnah akan terus ada. Ya, terus berjuang. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena debur ombak di tepi pantai itu tidak pernah berhenti, sepakat? Seperti itu ujian yang akan datang kepada kita tidak akan pernah berhenti, kan itu ya? Nah itu ya. Jadi tentang boleh ya saya ngumumin hari Sabtu ba'da asar di Masjid Gedung Sate Al-Muttaqin ada pengajian Majelis Madani, kalau berkenan dan dekat insyaallah ba'da asar datang ya ke pengajian saya di sana bersama teman-teman yang lainnya, beres dari situ kuliner bebaslah kumadinya asal kuat beteng jeung kuat saku ya. Ngan omat ya. Hati-hati dengan makanan sekarang. Makanan kaleng ada cacing pitanya geuningnya. Ayeuna teh. Terus telur geuning aya endog nu hok pasu geuningnya. Pas megar teh nah ari kaluar jarapa. Eta ekstrim. Bahaya. Nya bisi we atunya urang teh. Bisi ada kerusakan genetik nantinya. Hati-hati. Jadi saya lebih menyarankan masakan-masakan, kalaupun mau makan di luar, makanan-makanan dapur ya. Jangan pakai makanan-makanan junk food. Sementara itu tinggalkan dulu, karena kita sekarang sedang kehilangan kepercayaan. Siapa yang diserang? Negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Supaya apa? Supaya genetik kita berubah. Ingat, ada usaha untuk berubah genetik kita, jangan salah. Ada usaha untuk berubah genetik kita dari orang-orang kafir. Datang, atau cok, lahir orang Sunda. Benar tuh? Pas purudul teh budak kembar tilu bule kabeh lieur teh. Terus kira-kira ibu bapak pasea mah? Pasea anak saha yo. Terus kira-kira anak lieur teh? Anak ari undang inung urang kieu pan itu. Itu ada perubahan genetik. Itu persis seperti pertanyaan ini Ustaz. Cenah mun pengen punya anak cantik baca surat Yusuf atau Maryam? Ya, baca surat Yusuf teh didik anak seperti Nabi Yusuf supaya soleh, seperti Maryam supaya soleh, bukan seperti Maryam seperti Yusuf geulis cing kasepna. Mun indung pasagi anak pasagi. Bener teh, indung hideung bapak, bapak hideung anak teu mungkin. Beureum teu mungkin, kecuali tapak ngagaplok. Nu hideung deh digaplok geuneuk moal beureum. Kan gitu. Artinya apa? Geus lawan ti dituna, tapi yang jelas sekarang ada sedang terjadi perang biologi. Perang biologi. Sekarang ada, kemarin ada isu cacing pita, waduh, ada telur palsu, beras palsu, itu bukan dari plastik, dari unsur-unsur biologis yang bisa merubah, dan itu dimasak tetap jadi beras, jadi sango, tetap, dan bisa kita makan, bisa, dikunyah enak, terap, sarua. Tapi ingat, kayak anak orang jadi nanon, anak cak-cak, bahaya tuh, bahaya, nyesok. Panas orang kumasep ya merawat keturunan dan lain-lain. Bijil anak cak-cak. Rudet. Janganlah. Hati-hati ya. Hati-hati dengan makanan besok hari Sabtu sore ba'da asar. Gitu. Baik, jazakallahu khairan untuk sesi tanya-jawab dalam kesempatan kali ini. Terakhir, sepatah dua patah kata. Untuk mengakhiri sesi kajian kali ini, silakan pada Ustaz Evi terlebih dahulu. Silaturahmi dalam Islam sederhana. Aya paku di jalan cokot. Nah Ustaz sesederhana itu ceritanya panjang. Aya jelema rek ngajuru, mawanu rek ngajuru, ibu hamil mau melahirkan, tiba-tiba kita lihat sebelum mobil itu lewat ada paku di jalan. Kurang dengan keimanan kita, kita ambil itu silaturahmi, tiba-tiba singkat cerita anaknya lahir selamat lalu jadi ulama. Di akhirat lain cerita. Kamu hai ulama tidak masuk surga dengan ilmumu kalau tidak jasa seorang yang mengil paku. Jadi silaturahmi mah berbuat hal yang bermanfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Lalu berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah ada rasa takut, nafsu yang tidak pernah kenyang, kemudian melahirkan doa yang seperti tumpul tidak diijab. Alhamdulillah itu sudah cukup barusan. Tapi boleh saya ya sudah edun suradun ya. Ah balik ah. Begini, pengen dibantu oleh Allah. Pengen dibantu oleh Allah. Sering-sering datang ke rumah Allah. Pengen didengar suara kita oleh Allah. Sering-sering baca ayat Allah. Sepakat? Pengen disayang oleh Allah. sayangi semua ada yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk kita sayangi. Jangan sampai ada yang tidak kita sayangi. Sepakat? Ieu mah pipilih rek kanya teh. Ustaz, dalalaki mah perasaanna halus atuh. Beda jeung awewe. Awewe mah heuras. Teu meunang we lalaki mantuan awewe teh. Bener teu? Pan kita mah teu kaup aya janda geulis rada susah, sok hayang mantuan heuh. Saking lunaknya, saking lunaknya lembut perasaan kita. Irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi ini, Allah akan menyayangimu.